Amr bin Abi Amr meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man ghayyara tuhumal ard, la'anallahu man kamahal a'ma 'anil sabil, la'anallahu man sabba walidayhi, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan sudah kita jelaskan dosa besar sebelumnya. Sembelihan yang tidak boleh diarahkan kepada Allah. Atau semasab, selain Allah maksud saya. Kemudian Allah melaknat dan makna laknat adalah mengangkat berkah hidupnya. Kalau dia makan tidak cukup, kalau dia tidur tidak cukup, semua serba tidak cukup. Itu namanya laknat. Allah melaknat orang yang merubah patok batas tanah. Dan sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Ya. Bisa dia mencabut patokannya. Bisa dia jadikan tanahnya sebagai undian. Bisa dia berdusta kepada ahli warisnya. Sudah hafal belum? Ada hadiah buku itu. Kalau saya bilang ada hadiah buku, langsung cepat-cepat konsentrasinya. Kemudian Allah melaknat orang yang membuat tersesat orang yang buta dari jalan yang benar. Jadi maksudnya biasa, kadang-kadang ada orang buta bertanya di jalan. Ada orang iseng. Dia bukan tunjukin jalan yang benar untuk jadikan bahan-bahan olok, ya. Ditertawai. Oh bapak kesana, ternyata orang itu jatuh di got misalnya atau jatuh di kali, mungkin dia iseng. Ya. Ini kena laknat ini, nggak boleh. Malah sunnah Nabi SAW kita pandu dia, bawa ke tempat tujuannya. Ya. Dan kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, walaupun itu orang non-muslim. Ada seorang syekh, subhanallah, di Jerman, dia cerita. Jadi dia dari Saudi, dia lagi ke Jerman, ada daurah sama istrinya. Dia bilang, pada saat saya lagi dari hotel ke tempat daurah dekat, ke tempat pesantren kira dekat. Saya minta panitia enggak usah jemput, saya sambil jalan sama istri saya. Dia bilang, waktu saya lagi jalan dari hotel ke tempat pengajian, ada seorang nenek tua di pinggir jalan lagi mau nunggu mobil-mobil berhenti untuk nyebrang. Dia bilang, enggak ada mobil yang berhenti. Orang-orang juga lalu-lalang tidak ada yang bantu nenek ini nyebrang. Maka saya bilang sama istri saya, kita bantu dulu dia nyebrang. Kamu pegang tangannya, saya yang tahan mobil-mobil. Maka dia bilang, kami pun melakukannya. Sampai di seberang jalan, nenek itu menangis. Jadi, betulah mereka bisa mengerti bahasanya. Maka ditanya, kenapa Anda menangis? Dia bilang, saya setiap hari melalui keadaan ini, selalu. Saya harus nunggu sampai berjam-jam untuk nunggu mobil berhenti supaya saya bisa nyebrang. Belum pernah saya temukan ada orang seperti kalian. Kalian siapa ini? Kata Syekh ini, sambil dari Saudi, penangkan kami orang muslim, gini-gini. Kenapa kalian lakukan? Ditanya sama ini. Agama kami memerintahkan kami berbuat baik. Dan kami membantu Anda karena Anda butuh bantuan. Agama kami membolehkan itu, menganjurkan itu. Lalu dia bilang, belum pernah saya temukan ada ajaran agama seperti agama kalian. Jadi, Allahu'alam, saya tidak tahu lanjutan kisahnya apakah nenek itu masuk Islam. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana seseorang itu dianjurkan untuk memandu orang. Dan itu ternyata jauh dari orang-orang non-muslim di sini. Jadi kadang-kadang ada orang, subhanallah, sebagian orang hidup di negara-negara non-muslim, dia mengatakan negara non-muslim itu rapi, segala macam. Ada beberapa survei di YouTube diadakan, dompet sengaja dilempar, saya pernah lihat cuplikannya, sengaja dijatuhin oleh beberapa orang yang buat acara itu, dilempar di jalanan, ternyata di Eropa sama di Amerika, orang banyak ambil dompet itu. Disorotin pakai kamera dari jarak jauh. Waktu dia ambil gambar itu di negara-negara Islam, jatuh dompet, begitu jatuh, dikejar sama orang-orang muslim, dikatakan dompet kamu jatuh. Mayoritasnya semua menunjukkan dompetnya. Gitu. Maka jangan sampai kita menilai buruk negara-negara Islam hanya karena keadaan kondisi mungkin ekonominya kurang baik atau penataan negaranya kurang. Tapi dari sisi akhlak, penerapan kebaikan itu luar biasa Islam. Termasuk tadi contoh si nenek yang diseberangkan oleh orang-orang muslim. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Tentu sini ada dua poin dalam mencela orang tua. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, dia mencela orang tua temannya, maka temannya mencela orang tuanya. Itulah bentuk dia mencela orang tuanya. Maka kita tidak boleh mencela orang tua lain. Apalagi orang tua orang lain maksud saya. Hidup orang tua itu sudah meninggal. Apalagi kalau sudah meninggal teman-teman sekalian. Kalau sudah meninggal walaupun itu orang kafir, enggak boleh kita celah-celah. Diambil dari pelajaran Ikrimah radhiyallahu anhu, anaknya Abu Jahal. Waktu dia syahadat, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian celah ayahnya. Karena ayahnya walaupun jahat dalam Islam, diberi gelar Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, tapi sudah mati. Karena dia sudah mati. Karena celahan itu tidak akan sampai kepada yang sudah mati. Sudah selesai. Ini orang sudah masuk Islam, dia berbeda. Dia ayahnya. Jangan sampai ada orang baru masuk Islam, atau mungkin kita tahu tetangga kita, ayahnya dulu pemabuk misalnya, tapi dia teman sekolah kita baik, prestasi. Jangan diolok-olokin. Enggak boleh sama sekali. Nah, enggak ada hubungannya antara dia sama orang tuanya. Ini yang pertama, yang dimaksud dengan Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya dengan cara dia mencaci orang tua orang lain sehingga orang lain mencaci maki orang tuanya. Yang kedua, memang seperti lafaz hadis ini, dia mencela orang tuanya. Ada orang begitu kasar sekali sama ibunya, sama ayahnya. Ah ibu ini, ah ayah ini. Saya lebih ngerti, saya kan kuliah, ibu enggak, misalnya. Atau apalah bahasa-bahasa kasar ini, enggak boleh sama sekali. Ada seseorang pernah bertanya di telepon kepada seorang syekh lagi live di TV, sampai syekhnya menangis terisak-isak. Dia bilang, "Syekh, bagaimana hukumnya istri saya berseteru sama orang ibu saya dan ibu saya ini masih numpang di rumah saya?" Syekhnya langsung nangis tiba-tiba. Terisak-isak, membawa acaranya pun bingung kenapa syekhnya nangis gitu. Lalu dia mengatakan, "Akhi, saudaraku, bertakwa kepada Allah. Ucapanmu itu berat di sisi Allah. Kau mengatakan bahwasanya ibumu numpang padamu, walaupun itu rumahmu, kamu yang numpang, bukan ibumu yang numpang. Karena kamu dengan harta milik ibumu." Gitu kan? Maka hati-hati teman-teman sekalian. Jangan mentang-mentang kita sudah jadi sarjana, sudah pintar, sudah punya rumah sendiri di rumah, sudah punya mobil, ibu datang dari kampung, mungkin pakaiannya atau ayah kita kelihatannya kayak orang-orang pakaian orang kampung atau membawa, masih belum mengerti dan seterusnya. Lalu kita anggap remeh. Tidak. Merendahlah. Allah SWT suruh kita merendah. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Allah suruh kita merendah dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita hina. Kadang-kadang orang tertawakan orang tuanya, diolok-olok karena orang tuanya tidak mengerti. Ini tidak boleh sama sekali. Hati-hati. Ridha Allah ada di ridha kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual. Ini sudah pernah kita bahas. Pada bab khusus masalah homoseksual ini penyakit, tidak boleh sama sekali ada di tengah-tengah komunitas muslim. Ini semua banci-banci ini harus dihukum. Dihukum, bukan diorbit. Dihukum. Hukumannya tentu di sini adalah diberikan pelatihan-pelatihan, dikeluarkan dari komunitas muslim dulu yang sehat supaya mereka tidak mengganggu, karena ini penyakit. Sebagaimana pernah terjadi zaman Nabi SAW, ada banci yang masuk di Madinah lalu cerita-cerita dengan para sahabat laki-laki seakan-akan mengganggu, menggoda mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, keluarkan orang ini dari Madinah. Dia sudah baik, sembuh kembali. Kalau enggak boleh. Ini bahaya ini. Homoseksual lebih berat daripada zina. Kalau orang berzina, kalau dia berzina, na'udzubillah, sebelum menikah, maka hukumannya, berapapun umurnya ya, selama dia belum menikah, walaupun dia orang tua, kasusnya sudah menikah atau belum menikah. Kalau dia belum menikah, kemudian dia berzina, dicambuk 100 kali derah dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, walaupun dia masih umur 17 tahun misalnya, hukumnya rajam. Dilempar batu sampai mati kan gitu. Itu hukum Islam. Kalau homoseksual dan lesbian teman-teman beda. Sudah nikah atau belum nikah, kalau kepergok ini dihukum, dilempar batu, dirajam. Lebih berat daripada zina. Lebih berat daripada zina. Dan zina umumnya sudah banyak tersebar di umat-umat sebelum kita. Tapi kita belum pernah temukan Allah menghukum satu negeri hanya karena perzinahan. Artinya Allah murka sama mereka, ada dosa, tapi tidak pernah negeri dibinasakan semua karena perzinahan. Tapi pernah Allah binasakan negeri karena homoseksual. Tempatnya kaum Lut. Dan hati-hati teman-teman sekalian, kaum-kaum sebelum kita dihukum oleh Sang Pencipta Allah kadang-kadang hanya dengan satu dosa loh. Hanya satu dosa. Misal kaum Lut berbuat homoseksual. Kaum Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Thamud itu karena curang di timbangan dan membunuh unta, mujizatnya Nabi Saleh, ya. Kaum Ad kepada kaum Hud juga menolak risalah. Mengolok-olok gitu kan. Sekarang kita ini hampir semuanya dosa itu ada. Dan kita diamkan ini. Didiamkan ini bahaya sekali. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari Muslim pada saat Ummi Salamah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, "Anuhliku wa fina salihun?" Apakah bisa kami dibinasakan sama Allah sementara ada orang saleh di antara kami? Kata Nabi SAW, "Iya, idza kasura al-khabath." Kalau keburukan itu merajalela dan tidak ada yang luruskan, dibiarkan, gitu kan? Dan bahaya, dosa itu kalau dibiarkan teman-teman, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti sudah bukan lagi kemungkaran kalau ditunda-tunda. Dulu mungkin Indonesia masih malu kalau ada perempuan jalan terbuka auratnya. Saya mendengarkan dari beberapa orang-orang tua kami dulu kalau di Sulawesi Selatan ya. Itu masih tahun 60-an mungkin. Itu perempuan-perempuan kalau mau keluar di pedalaman, kadang-kadang sering mereka masih menggunakan sarung kalau keluar. Sarung itu di bagian bawah dan bagian atas ini ditarik sehingga cuma matanya yang kelihatan, kayak pakai cadar. Tapi sekarang luar biasa gitu. Nah pada saat mereka transisi pindah dari menutup aurat ke terbuka aurat, ini tidak diingatkan. Malah dianggap sebuah konsep modern. Akhirnya jadi kebiasaan. Sekarang kalau kita ingatkan orang lagi terbuka aurat dianggap asing. Kita malah yang dianggap asing. Padahal ini kesalahan ini. Hati-hati kalau ada kemungkaran kita enggak luruskan, minimal dengan hati kita. Maka kalau murka Allah datang, kita semuanya bisa kena. Kita semuanya bisa kena, maka ini berbahaya sekali. Ya. Harus hati-hati dalam poin-poin seperti ini. Jadi ini kurang lebih beberapa poin yang disebutkan dalam hadis ini. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah dengan selain menyebut nama Allah. Allah melaknat orang yang mengubah patung panah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta atau menyesatkan orang dari informasi. Kalau ada yang tanya kita tidak tahu, jangan jawab. Ya. Kemudian juga Allah melaknat orang yang menyembah atau mencaci maki, mencaci maki orang tua, dan Allah melaknat orang yang berbuat komplut, perbuatan komplut, homoseksual ataupun juga lesbian masuk di dalamnya.